Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kita masuk pada bab yang baru. Faslun al-imanu qaulun wa 'amalun. Fasl al-iman qaulun wa 'amalun. Iman itu adalah perkataan dan perbuatan. Keterangan dari yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullah taala berkaitan dengan qaulun wa 'amalun ini datang dari salaf ya. Maknanya qaulul qalbi wal lisan wa 'amalul qalbi wal jawarih. Qala al-Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah taala wal imanu qaulun bil lisan wa 'amalun bil arkan wa 'aqdun bil janan yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil isyan. Kata beliau, iman itu adalah perkataan atau ucapan bil lisan wa 'amalun bil arkan, dan amalan dengan anggota tubuh. Waqadun bil janan, dan juga keyakinan dengan hati. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil isyan. Bertambah, maknanya iman tersebut bisa bertambah bit ta'ah dengan ketaatan, wa yanqusu bil isyan, dan iman bisa berkurang dengan kemaksiatan. Adapun qaulun bil lisan, qaulul qalbi wa qaulul lisan, amalul qalbi wa amalul lisan, itu semua sudah lewat ya kemarin di syarah lamiyah. Qala Allah taala, apa yang disebutkan oleh beliau di sini ya ikhwan, itu prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan inilah yang benar yang disebutkan oleh beliau. Qaulun bil lisan wa 'amalun bil arkan wa 'aqdun bil janan yazidu bit ta'a wa yanqusu bil isyan. Tidak ditambahi, tidak dikurang. Mengurangi dari sini, misalkan dia mengatakan qaulul lisan wa 'amalun bil arkan wa 'aqdun bil janan, tidak dilengkapi dengan definisi yazidu bit ta'a wa yanqusu bil maksiyah, jatuh pada pemahaman Murjiah. Atau seandainya dikasihkan tambah definisi yang lain, seperti yang mereka sebutkan, ditambah dengan apa? Hatta la yabqa minhu syai'un. Ini juga jatuh pada pemahaman Haddadiyah. Qala Allah taala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Kata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah taala, di dalam mereka umat manusia diperintahkan untuk beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin. Pada lafaz mukhlishina lahuddin ini amalul qalb. Mukhlishin ikhlas. Ikhlas kan termasuk amalul qalbi kan. Al-ikhlas, al-khauf, war-raja, wal-mahabbah. Hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah, ini amalul jawarih. Wa dzalika dinul qayyimah, itu adalah agama yang lurus. Faja'ala ibadatallahi ta'ala wa ikhlasal qalbi wa iqamas shalah wa ita'az zakah kullahu minad din. Pada ayat ini Allah Azza wa Jalla menjadikan ibadah kepada Allah, mengikhlaskan hati, mendirikan sholat, membayar zakat, seluruhnya minad din, bagian dari agama. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 70 lebih cabangnya, ada 70 cabang lebih. A'laha yang paling tinggi, syahadatu an la ilaha illallah. Persaksian syahadat la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza anit tariq. Yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dalam lafaz yang lain apa? Al-haya'u syu'batun minal iman. Malu bagian dari keimanan. Faja'ala al-qaul wal 'amal minal iman. Allah Azza wa Jalla jadikan perkataan dan perbuatan itu bagian dari keimanan. Perkataan pada lafaz mana? Hadis. Kalimat syahadatu an la ilaha illallah. Amal imatatul adza anit tariq. Wa qala ta'ala fazadathum imanan. Lalu bertambahlah keimanan mereka. Liyazdadu imanan. Ini semua menunjukkan apa? Iman itu bisa bertambah. Dan juga hadis tadi yang al-iman bid'un wa sab'una syu'bah, itu menunjukkan iman yatafadhal, bertingkat-tingkat. Rasul menyebutkan apa yang paling tinggi? Syahadat la ilaha illallah. Yang paling rendah apa? Menyingkirkan gangguan dari jalan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan buat antum. Imanan. Pada lafaz fazadathum imanan, liyazdadu imanan, mus'ab sebagai apa? Afwalun bihi. Masih. Hah? Yakin? Boleh ingin jawab? Dr. Fiki? Tamyiz. Tamyiz, iya. Namanya Tamyiz. Jangan Tamyiz. Tamyiz itu apa syaratnya, ketentuannya? Yaitu setelah kalam yang apa namanya, dia menjelaskan al-mubham. Dan tamyiz itu tidak mungkin sifat ya. Misalnya isim sifat seperti isim maf'ul, isim fa'il. Faza liyazdad, bertambah. Apa sih yang bertambahnya? Keimanannya. Tasabbaba Zaidun arqan. Bercucuran. Ada Zaid. Apa sih yang bercucuran? Keringat. Bertambah pada mereka. Apa sih yang bertambah? Keimanan mereka. Jadi dia mufassir liman bahama minal hayat. Minal zawad. Kalau hal minal hayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi mithqalu burratin aw khardalatin aw dzarratin min imanin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan akan keluar dari neraka orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa fi qalbihi, dan di dalam hatinya masih ada mithqalu burrah, sebesar atau seberat burrah. Burrah ma'ruf ya. Burrah. Apa burrah? Faiz. Gandum. Au khardalah. Atau khardalah. Ya, orang-orang mengatakan biji sahwiyah. Kecil seperti itu. Ya, seukuran beras lah. Au dzarrah. Dzarrah. Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang menyatakan sigharun namal, sigharun namal, semut. Makanya kalau ada sebagian menerjemahkan sebesar semut. Ada yang mengatakan zarrah itu debu yang kalau kalau ada cahaya itu ya, terbang, ada debu terbang, kelihatan di cahaya itu. Sebagian para ulama menyatakan itu yang namanya zarrah. Intinya sesuatu yang kecil. Minal iman berupa keimanan. Maknanya siapapun yang ada keimanan, walaupun sebesar perkara-perkara yang disebutkan dalam hadis ini, maka tetap dikeluarkan dari neraka. Asyarah. Al-iman. Siapa? Mus'ab, baca. Kala musanifu, kala syarif. Al-imanu lughatan. Al-imanu lughatan at-tasdiq. Istilahan qawlu bil lisan wa amalun bil arkan wa aqdun bil janan. Mislu qawli la ilaha illallah wa mislu amali ar-ruku'u. Wa mislu aqdi al-imanu billahi wa malaikatihi wa misalul qaul wa misalul amal wa misalul aqd. Itu bacanya misal. Kalau dia ada alif bacanya misal, ikut wazan fi'al. Wa misalul aqdi al-imanu billahi wa malaikatihi wa ghairu zalika mimma yajibu i'tiqadahu. Wadailu ala an hadha huwa iman. Qawlu ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa'a wa yuqimu salata yu'tuz zakata wa dhalika dinul qayyimah. Waj'ala al-ikhlasa wa salata wa zakata minad-din. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-imanu bid'un wa sab'una al-imanu bid'un wa sab'una syu'bata a'laha syahadatu an la ilaha illallah wa adnaha imatul adha anit tariqi rawahu muslim bilafdi wa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa asluhu bis sahihain. Yakfi, cukup. Asy-syarah kata Syekh Ibnu Utsaimin al-imanu lughatan. Iman secara bahasa at-tasdiq. Definisinya ikhwan sebagaimana yang disebutkan dalam tahlik lam yartadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah hadza ta'rif. Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan di sini sebelum mana melanjutkan keterangan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, definisi iman secara bahasa yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin di kitab ini beliau sendiri rujuk di Syarah Aqidah Wasithiyah. Antum bisa lihat di Syarah Aqidah Wasithiyah beliau menyebutkan iman secara bahasa adalah at-tasdiq ma'al ikrar. At-tasdiq ma'al ikrar. Wallahu alam, dan itulah yang lebih tepat ketika mendefinisikan iman secara bahasa. At-tasdiq ma'al ikrar. Ya, syarah Syekh Ibnu Utsaimin. Definisi ini yang menyebutkan at-tasdiq itu dari Al-Hafidz Ibnu Hajar. Kenapa bedanya antara at-tasdiq dan al-iqrar? Dikarenakan beda penggunaan lafaz iman secara lughah ketika dia dimuta'addikan dengan ba. Ada ihalah pada antum lihat keterangan Syekh Saleh Al-Syekh dalam syarah Al-Usul Al-Salasah. Itu saja ana tindakan antum merujuk ke keterangan beliau. Kalau tidak salah di sini ada kitabnya. Kita melihat di situ. Beliau menyebutkan perbedaan antara mukmin dengan ba atau iman dengan ba dengan iman yang tidak dimuta'addikan dengan ba. Kalau dia tidak dimuta'addikan dengan ba, itu yang maknanya atas dia. Namun kalau dia dimuta'addikan dengan ba, itu al-iman, itu maknanya at-tasdiq ma'al iqrar. Dan Syekh Ibnu Utsaimin pun rujuk di syarah Aqidah Al-Wasithiyah. Walaupun kebanyakan disebutkan di syarah-syarah yang menyebutkan iman secara bahasa at-tasdiq lugatan, ya, at-tasdiq pembenaran. Namun mereka mengkritik, ya, karena situ dari sisi lafaz yang digunakan, karena iman yang dimaksudkan di sini selalu muta'addi dengan ba, ya enggak? Al-iman billah. Wastilahan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di situ di ta'liq disebutkan walam yartadi Syekhul Islam rahimahullahu taala hadza ta'rif. Definisi seperti ini tidak diridai oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa bayyana dha'fahu min wujuhin katsiratin, dan dijelaskan kelemahannya dari banyak sisi. Ungzurha fi majmu'il fatawa, lihat dalam majmu'ul fatawa. Wa dha'fa huwa wa tilmiduhu Ibnu Qayyim, sedangkan al-Imam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim berpendapat ila anna al-iman lughatan, iman secara bahasa, huwa tasdiqu al-mustalzim lit-tha'ati wal inqiyad. Yang namanya iman secara bahasa huwa tasdiq, membenarkan, al-mustalzim lit-ta'ah, yang mengharuskan untuk menjalankan ketaatan dan ketundukan. Itu yang namanya iman. Kemudian Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan wastilahan qaulun bil lisan wa amalun bil arkani wa aqdun bil janan. Wal aula ya ikhwan, beliau menyebutkan syar'an. Wal imanu syar'an. Kenapa? Karena yang didefinisikan ini diambil dari dalil. Kalau yang didefinisikan diambil dari dalil Al-Qur'an ataupun hadis, dari kesimpulan dalil, maka mereka menggunakan syar'an. Walaupun sebagian ada yang menyatakan tidak masalah, istilahan sama syar'an itu sama saja, namun yang lebih tepat dibedakan. Makanya kalau dalam ilmu nahu mereka menyebutnya apa? Istilahan-istilahan. Hal secara lugatan, secara istilah, tidak masalah, ilmu mustalah, ilmu usul fikih. Namun dalam definisi-definisi perkara yang sifatnya bersumber dari dalil, maka mereka menyebutnya syar'an. Qaulun bil lisan wa amalun bil arkan wa aqdun bil janan. Ucapan dengan lisan, amal dengan anggota badan, dan keyakinan dengan hati. Di situ disebutkan di ta'liq qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan wali hadza kanal qaulu. Oleh sebab itu pendapat yang menyatakan innal iman qaulun wa amalun inda ahli sunnah min sya'airis sunnah. Sesungguhnya iman adalah ucapan dan perbuatan menurut ahli sunnah atau di kalangan ahli sunnah. Ya, iman yang maknanya ucapan dan perbuatan menurut ahli sunnah atau di kalangan ahli sunnah min sya'airis sunnah, termasuk syiar sunnah. Wa haka ghairu wahidin al-ijma'a 'ala dzalik. Banyak, lebih dari satu orang yang menghikayatkan ijma' akan hal itu. Waqad dzakarna 'an Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Sungguh kita telah menyebutkannya dari Al-Imam Asy-Syafi'i ma dzakarahu min al-ijma'. Apa yang telah disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i berupa ijma' 'ala dzalik, akan hal itu. Qauluhu fil yaitu perkataannya dalam kitab Al-Umm. Wa kana al-ijma' min as-sahaba wa tabi'in wa man ba'dahum wa man adraknahum. Dan ijma' sudah ada dari kalangan sahabat, tabi'in dan orang yang setelah mereka, dari kalangan orang-orang yang kami jumpai, yaqulun, mereka mengatakan innal iman qaulun wa amalun wa niyyah. Jadi disebutkan, dinukilkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, ijma' dari kalangan sahabat, tabi'in dan orang-orang yang setelah tabi'in, mereka mengatakan innal iman qaulun wa amalun wa niyyah. Iman itu adalah ucapan, perbuatan dan niat. La yujzi wahidun minas salasa illa bil akhir. Tidak akan salah satu dari tiga poin tersebut melainkan dengan poin-poin yang lain. Tidak cukup cuma dengan ucapan menghilangkan keyakinan dan perbuatan, atau mengatakan perbuatan dengan keyakinan menghilangkan ucapan, itu semua tidak cukup. Harus terkumpul padanya tiga perkara tadi. Misalul qaul, qaulu la ilaha illallah. Seperti contoh untuk ucapan, ucapan la ilaha illallah. Misalul amal ar-ruku. Misalul aqad al-imanu billahi wa malaikatihi wa ghairu dzalik mimma yajib i'tiqaduhu. Seperti beriman kepada Allah, malaikat dan yang selain itu dari perkara-perkara yang wajib untuk diyakini. Itu contoh i'tiqad. Jadi i'tiqad itu apa? Membenarkan, meyakini. Iman kepada Allah, iman kepada kutub, iman kepada malaikat, qada wal qadar. Wadalilu ala hadza an wadalilu anna hadza wal iman qauluhu ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hanafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Faja'ala al-ikhlasu was-salata waz-zakata min ad-din. Allah azza wa jalla menjadikan ikhlas, salat, zakat bagian dari agama. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan a'laha syahadatu an la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anil tariq. Rasul mengatakan iman itu ada 70 cabang lebih. Yang paling tinggi ucapan syahadat an la ilaha illallah, yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Rawahu Muslim. Bilafat hadis ini riwayat Muslim dengan lafaz fa'dhaluha, yang Muslim itu yang di atas ya, yang tinta tebal Muslim. Ada juga dengan lafaz bilafdzin fa'dhaluha qaulu la ilaha illallah. Ada juga dengan lafaz afdhaluha qaulu la ilaha illallah. Wa asluhu fi sahihain. Dan asalnya adalah sahihain. Wal imanu yazidu bit ta'a wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu yazidu bit ta'a wa yanqusu bil ma'siyah. Ya qaulihi ta'ala berdasarkan firman Allah azza wa jalla fazadahum imanan liyazdadu imanan ma'a imanihim. Maka menambah mereka itu keimanannya. Yazdadu, bertambahlah mereka itu keimanan bersamaan keimanan yang ada pada mereka. Prinsip ahli sunnah wal jamaah, al-iman yazidu wa yanqusu. Sebagian para ulama mengatakan, mereka mengatakan iman itu sebagian ya, sebagian. Ada yang menukilkan. Tidak ada dalil yang menunjukkan iman itu berkurang. Yang ada itu bertambah. Diriwayatkan dari Imam Malik rahimahullah ta'ala. Namun beliau menyatakan seperti ini, bukan beliau menetapkan iman itu tidak bertambah atau tidak berkurang. Namun dalil yang menunjukkan itu, iman itu bertambah, bukan berkurang. Dalam Al-Quran memang disebutkan iman itu bertambah. Namun kata para ulama, dia bertambah itu menunjukkan sebelumnya berkurang kan? Dia bertambah sebelumnya kan berkurang. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi mithqalu burr wa fi qalbihi mithqala burratin aw khardalatin aw dzarratin min imanin. Akan keluar dari neraka orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah meskipun dalam hatinya ada keimanan sebesar biji gandum atau biji sawi atau sebesar semut tadi. Ini menunjukkan apa? Kecil sekali keimanannya. Rahul Bukhari. Hadis riwayat Bukhari. Binahwihi faja'alahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam mutafadilan. Rasulullah SAW menyebutkan pada hadis ini mutafadilan. Iman itu bertingkat-tingkat. Wa idza sabata ziyadatu sabatat naqsu. Iman itu kalau tetap telah sabit dikatakan bertambah, maka juga bisa dikatakan berkurang. Kalau dia dikatakan sabit bisa bertambah, maka sabit juga bisa berkurang. Li'anna man lazama ziyadah atau li'anna min lazimi ziyadah ayyakunal mazid alai naqisan aniz zaid. Dikarenakan termasuk konsekuensi dari penambahan, yaitu bahwasannya sesuatu yang mengalami penambahan tadi adalah berkurang. Sesuatu yang mengalami pertambahan tadi adalah berkurang. Anis zaid. Atau kurang dari sesuatu yang lebih. Konsekuensinya seperti itu kan. Ada air. Setengah ember. Antum tambah. Menjadi satu ember. Konsekuensi air ini tadi. Kan sudah bertambah satu ember. Konsekuensinya apa? Sesuatu yang mengalami penambahan. Berapa yang mengalami penambahan? Setengah ember tadi kan airnya kan. Itu yang mengalami penambahan. Berarti dia kurang dari yang bertambah. Bertambah tadi berapa? Satu ember. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Wal Qur'anu nataqa biziyadah fi ghairi mawdhi'in. Al-Quran menyebutkan iman itu bertambah pada banyak tempat. Wadallatin nusus ala naqsihi. Dan juga ada nas-nas dalil yang menunjukkan iman itu berkurang dalam hadis. Walaupun tidak ada dalam Al-Quran. Ingat ya, tidak ada dalam Al-Quran yang menyebutkan iman itu berkurang. Silakan antum cari. Para ulama menyebutkan tidak ada. Yang ada itu dalam hadis. Wala yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang penzina berzina ketika dia berzina dalam keadaan dia mu'min. Walakin la yu'raf al-lahud illa fi qawlihi fin nisa. Akan tetapi tidak didapati lafaz melainkan pada sabda Rasul tentang kaum wanita, naqisati aqlin wa dinin. Wanita itu kurang akal dan agamanya, maknanya kurang imannya. Wa ja'ala min nuqsani diniha annaha idza hadat la tasum wa la tusalli. Rasul menyebutkan menjadikan bentuk kurangnya agama wanita adalah tatkala dia haid, dia tidak sholat, tidak puasa, tidak sholat. Wa bihadza istadalla ghairu wahid ala annahu yanqus. Oleh sebab ini banyak dari kalangan para ulama menyebutkan bahwasanya iman itu berkurang. Difahami? Difahami ya, yang keterangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Hadis yang menyebutkan la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak berzina seorang pezina dalam keadaan dia mukmin. Ini ditiadakan iman. Yang ditiadakan iman di sini apa? Iman ka al iman al mutlak atau mutlakul iman? Al iman al mutlak. Keimanan al kamil yang sempurna. Namun dia tetap ya baqa mutlakul iman. Di sini kan tidak menyebutkan pengurangan, cuma menyebutkan apa? Peniadaan. Namun konsekuensi dari peniadaan ini maksudnya apa? Berkurang imannya. Karena dia tidak kafir. Adapun lafaz yang menyebutkan iman itu berkurang yaitu cuma pada hadis naqisat aqlin wa dinin. Itu langsung jelas menyebutkan kurang agamanya. Maknanya kurang agama di sini kurang imannya. Difahami? Ini tatabbu' dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Maknanya apa? Tidak ada dalil hadis yang menyebutkan kurang menggunakan naqasah kecuali pada hadis tentang wanita. Makanya beliau mengatakan lakin lam yu'raf al-lafzu illa fi qawlihi naqisatu aqlin wa dinin. Adapun yang lain itu bukan menggunakan nakas, tapi apa? Tingkatan-tingkatan. Seperti hadis di atas itu kan tingkatan kan? Yang paling tinggi ucapan la ilaha illallah, yang paling rendah membuat menyingkirkan gangguan dari jalan. Berarti itu yang paling rendah. Ya, ada tinggi, ada rendah. Adapun yang menyebutkan kekurangan yaitu cuma pada hadis naqisatul aqlin wa dini. Faslun. Wa yajibul imanu bi kulli ma akhbara bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa sahabihi naqlu anhu fi ma syahadnahu aw ghaba anna na'lamu annahu haqqun wa sidqun. Kewajiban adalah beriman dengan segala sesuatu yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan telah sahih penukilan dari beliau pada perkara yang kita saksikan atau tidak bisa kita saksikan. Maksudnya pada perkara yang kasat mata ataupun tidak kasat mata kita. Na'lam annahu haqqun wa sidqun. Kita tahu itu adalah hak dan kebenaran. Wa sawa'un fi dzalika ma aqalnahu wa jahilnahu. Sama saja. Perkara tersebut termasuk perkara yang kita bisa fahami ataupun tidak bisa kita fahami. Maksudnya tidak masuk akal atau tidak masuk akal. Walam natoli ala hakikati maknahu. Dan meskipun kita tidak tahu, tidak bisa melihat ke hakikat maknanya. Mislu hadisil Isra wal Mi'raj. Seperti hadis Isra wal Mi'raj. Wa kana yaqzatan la manaman. Ketika itu Rasul yaqzah dalam keadaan sadar, bukan dalam keadaan mimpi. Fa inna Quraisyan ankaratuhu wa akbaratuhu wa lam tunkir al manamat. Dikarenakan Quraisy mengingkari Mi'raj, Isra Mi'raj, dan menganggapnya perkara yang besar, dan mereka tidak mengingkari mimpi. Itu menunjukkan apa? Quraisy menetapkan. Ya. Kalau seandainya mimpi, Rasul mengatakan, aku bermimpi dinaikkan ke Sidratul Muntaha, aku bermimpi jalan ke Masjid Al-Aqsa, tentu tidak diingkari oleh Quraisy. Karena yang namanya mimpi, antum saya bisa ngomongnya. Mimpi ke Mekah, sholat, biasa itu. Tidak ada orang mengingkari. Kalau antum ngomong, saya Ustadz, sholat isya semalam di Mekah, itu diingkari oleh orang-orang, masyarakat ada yang percaya sama antum. Tapi kalau antum ngomong, saya bermimpi sholat di Mekah, itu tidak ada yang mengingkari. Namanya mimpi. Difahami? Wa min dzalik. Dan diantara bentuk yang lain, hadis-hadis yang menyebutkan keimanan, yang dikabarkan oleh Rasul, anna malakal maut. Ini beriman pada perkara yang gaib ya. Hadis-hadis yang menyebutkan beriman dengan perkara yang gaib. Bahwasanya malaikat maut, lamma ja'ila Musa alaihissalam liyaqbid ruhahu. Malaikat maut terkala datang kepada Musa untuk mencabut rohnya, latomahu faqafa'a aynahu. Musa ngepuk kepalanya, nabok aja gitu. Faqafa'a aynahu. Sehingga Musa membuat matanya terkeluar gitu kan. Kofa'a itu tercongkel. Faraja ila rabbihi farada alai aynahu. Lalu malaikat maut ini kembali menuju Allah Azza wa Jalla, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengembalikan matanya. Asy-syarah as-sam'iyat. Asy-syarah as-sam'iyat. Sam'iyat ini dalil-dalil yang sifatnya didengar dari Rasul Ali sallallahu alaihi wasallam namun tidak kita bisa saksikan, perkara-perkara yang gaib. Ya. Pembahasan as-sam'iyat. Itu maknanya apa? As-sam'iyat kullu ma sabata bis-sama. Ya, segala sesuatu yang datang sahih dalam bentuk apa? As-sama, didengar. Ai bi tariqi syara', dengan jalan syariat. Walam yakun lil aql fihi madkhal. Dan akal enggak bisa masuk padanya. Jadi tugasnya cuma ngimani. Wa kullu ma sabata 'anil nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min akhbarin fa huwa haqqun yajibu tasdiquhu sawa'un syahadnahu bihawasina aw ghaba 'anna. Segala sesuatu yang telah sabit, telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa berita-berita yang ada, maka itu haqqun. Haq yajibu tasdiquhu, wajib kita benarkan. sawaun syahadnahu bihawasina. Sama saja, baik kita menyaksikan dengan panca indera kita, hawas itu panca indera, kita saksikan dengan panca indera kita, awaba'na atau gaib dari kita, dalam artian tidak bisa kita saksikan. Wasawaun adraknahu bi'aqulina am lam nudrikhu. Sama saja, kita bisa mencerna dengan akal kita ataupun tidak bisa kita cerna. Maknanya masuk akal atau tidak masuk akal, tetap kewajiban kita mengimaninya. Liqaulihi ta'ala, inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim. Sesungguhnya kami mengutus engkau ya Muhammad dengan membawa kebenaran, basyiran wa nadhiran, sebagai pemberi peringatan, pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Basyiran wa nadhiran, nasihin sebagai apa? Hal dari mana? Mana sahibul hal? Kaf, ya. Hal dari kaf. Basyiran wa nadhiran, pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Wala tus'alu an ashabil jahim, dan engkau tidak akan ditanya ya Muhammad tentang penduduk neraka. Waqad dzakara al-mu'allifu min dzalika umuran. Mu'allif yaitu al-Imam Ibnu Qudamah menyebutkan pada matan beberapa perkara yang wajib kita imani. Al-amrul awwal yang pertama, al-Isra' wal Mi'raj. Al-Isra' wal Mi'raj. Ini insyaallah nanti akan datang pembahasan tersendiri ya, panjang lebar di kitab-kitab yang akan datang. Ringkasnya, sebelum ana bacakan keterangan dari Syekhul Islam ini tadi, al-Isra' wal Mi'raj dar-ruhi wal badan. Dar-ruh wal badan. Yang kedua, al-Isra wal Mi'raj yaqzatan, dalam keadaan sadar. Ya. Yang ketiga, al-Isra wal Mi'raj marratan wahidah. Marrah wahidah. Ada yang mengatakan Isra Mi'raj dua kali di Mekah, di Madinah. Al-Isra wal Mi'raj marratan wahidah. Ada yang sampai mengatakan berkali-kali Rasul Isra Mi'raj, dari kalangan sufi ya. Kemudian kata beliau, al-Isra lughatan as-sayr bi syakhsi lailan. Isra secara bahasa berjalan dengan seseorang lailan, pada malam hari. Waqil bimakna saro, ya. Atau ada yang menyatakan maknanya saro, saro yasri, berjalan. Ataupun as-sayr bisyakhsi, itu memperjalankan seseorang pada malam hari. Al-Isra dari Isra, asra yusri, maknanya memperjalankan seseorang di malam hari. Waqilah dia menyatakan maknanya itu makna saroh, berjalan di malam hari. Jadi al-Isra itu ada dua makna. Makna pertama, makna muta'addi, memperjalankan seseorang di malam hari. Atau makna yang kedua apa? Saroh yasri, lazim, berjalan di malam hari. Difahami? Dari mana Isra? Kata Syekh Ibnu Utsaimin, al-Isra lughatan as-sayr bi syakhsi lailan, memperjalankan seseorang di malam hari. Atau maknanya saroh, berjalan, lazim dia. Maknanya apa? Lazim itu maksudnya fi'il lazim. Maknanya dia berjalan di malam hari. Bisa antum katakan si fulan jalan malam hari, bisa dikatakan dengan istilah Isra. Ya, Isra. Ya. Antum nyuruh orang berjalan di malam hari, itu juga disebut Isra, bisa. Wa syar'an, syar'an. Beliau menyebutkan apa? Syar'an. Sayru Jibril bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara syar'i Jibril memperjalankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari mana? Min Makkah ila Baitul Maqdis. Dari Mekah ke Baitul Maqdis. Liqauli subhanahu wa ta'ala, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya di malam hari. dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini dalil menunjukkan apa? Beliau berjalan dengan apa? Ruh wal badan. Karena lafaz abad itu bermaknanya ruh dan badan. Seseorang dikatakan abad itu kalau ada ruh, ada badan. Kalau tidak ada ruh, tidak ada badan, tidak disebut abad. Sebut apa? Mayyit. Ada badan, tidak ada ruh, sebut mayyit. Ya. Kalau ada ruh, tidak ada badannya. Hantu. Bentang. Kemudian, dalil ini juga dipakai oleh para ulama menyebutkan seluruh tanah. Tanah Mekah itu disebut dengan Masjidil Haram. Sehingga keutamaan sholat di Mekah itu meliputi yang berapa ribu? 100 ribu. Itu meliputi sholat di tanah Mekah. Bukan khusus di Masjidil Haram. Karena katanya mereka, isra'nya Rasul itu bukan dari dalam Masjidil Haram. Tapi dari rumahnya Ummuhani. Nah, dari rumah Ummuhani. Beliau diangkat. Dalam keadaan, dalam Al-Quran disebut apa? Masjidil Haram. Wallahualam, pendapat ini yang dirojikan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaidi. Ya, yang Anda dengar langsung ketika umroh terakhir kemarin di Masjid Nabawi, beliau menyebutkan seperti itu. Anda juga kaget, Anda selama ini meyakini ya, pendapatnya singin Anda ya, pendapat jumhur ya. Dinukilkan Nawawi, menyebutkan sholat itu cuma di Masjidil Haram. Di luar Masjidil Haram tidak dapat keutamaan 100 ribu itu tadi. Namun beliau menyebutkan itu meliputi masjid-masjid yang lain. Khusus untuk Masjidil Haram. Adapun Masjid Nabawi itu bukan berkaitan dengan kota Nabi, kota Madinah. Namun khusus dengan Masjid Nabawi. Karena Rasul menyebutkan Masjidi Hadza, masjidku ini. Beliau tidak menyebutkan kota. Ilal Masjidil Aqsa. Ke Masjidil Aqsa. Wal mi'raj, adapun mi'raj lughatan secara bahasa. Al-alah adalah alat, mi'raj itu adalah alat, allati ya'ruj biha. Alat yang ya'ruj biha. Yang seseorang naik dengan alat tadi. Wayal mas'ad, yaitu mas'ad, isim alat. Mi'raj itu isim alat. Wahya al-mis'ad. Beliau mi'raj ke atas naik dengan apa? Si Fajri Rasul terbang ke atas itu naik apa? Antara kudur sama antara kudur dan keledai. Bikol. Burok, ya, burok. Antara kudur dan keledai itu bikol kalau bahasa Arabnya. Perkawinan kuda dan keledai namanya bikol. Kalau ini bukan bikol, burok. Yakin? Idil. Iya. Tuh si apa? Masujang. Rasul naik ke atas dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha naik pakai apa? Kan dia burung. Ya? Andres. Hei, anu. Si Musa. Naiknya pakai apa? Buruk tu lah. Kalau yang ada kasihin. Sulam pakai tangga. Antum kurang perhatian dengan kisah Isra Mi'raj berarti. Ya mana? Bukankah buruk itu diikat? Masjidil Aqsa. Beliau naik buruk itu dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa, sudahnya diikat. Beliau naik bersama Jibril menggunakan tangga. Sudah lewat kemarin buku di Sirah. Itu karena sering orang teriltibas ya ketika sebutkan. Karena kebanyakan ketika disebutkan di kajian-kajian, beliau naiknya kendaraan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lupa dengan kondisi buruk itu sudah ditinggal. Beliau itu tidak lagi naik menggunakan buruk. Menggunakan tangga biasa. Sudah lewat kemarin di Sirah kan. Faham? Ini ya, itu meraja lagi. Ya. Buruk itu sudah ditinggal, Pak. Maksudnya sudah ditinggal di Masjidil Aqsa. Beliau naik dengan Jibril biasa. Makanya disebutkan mi'raj itu dengan menggunakan alat beliau naik. Wa syar'an as-sulam, tangga. Secara syar'i ini tangga. Alladzi urijabi Rasulullah SAW. Itu tangga yang Rasulullah SAW atau urijabi yang Rasulullah SAW dinaikkan dari tangga tersebut. Minal ardi ila sama. Dari bumi ke langit. Jadi gunakan tangga. Diikat. Buruknya sudah ditinggal. Liqaulihi ta'ala. Kalau istilah lain kita diparkir. Nah, buruk itu telah diparkir. Dari tambat ke di Masjid Al-Aqsa. Ya. Liqaulihi ta'ala. Wan najmi idha hawa. Sungguh demi bintang apabila dia terbenam. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Ya, teman kalian itu tidak tersesat, ya, tidak juga menyimpang. Ila qaulihi ta'ala laqad ra'a min ayatil kubra. Sungguh dia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melihat tanda-tanda kebesaran Allah yang sangat besar. Wa kanat fi lailatin wahidatin 'inda al-jumhur. Rasul Mi'raj cuma pada satu malam. Tidak berulang-ulang. Itu pendapat jumhur. Walil ulama khilafun. Namun para ulama ada khilaf mata kana kapan terjadinya. Fayurwa bisanadin munqati. Diriwayatkan dengan sanad munqati an Ibnu Abbas dari Abdullah bin Abbas wa Jabir dari Jabir radhiyallahu anhu annaha lailatul itsnain atsani asyar min Rabiul Awal. Ada yang menyatakan malam ke 12 dari bulan Rabiul Awal. Walam yu'ayyina as-sanah. Namun Ibnu Abbas dan Jabir tidak memfonis memastikan kapan tahunnya. Ini asar riwayat Ibnu Abi Syaibah, namun sanadnya dhaif. Ya. Wa yurwa, itu dhaif ya, di bawahnya jelas ya. Anda bisa baca. Wa yurwa aniz Zuhri. Wa urwa anha qabla al-hijrah. Di sana diriwayatkan dari Zuhri dan dari Urwa bahwasannya Mi'raj tadi, surah Mi'raj terjadi setahun sebelum Hijriah. Rawahul Baihaqi, diriwayatkan Al-Baihaqi. Untuk asar Az-Zuhri, Hasan. Adapun asar Urwah, dhaif. Fatakunu fi Rabiul Awal. Dan itu terjadi pada Rabiul Awal. Walam yu'ayyina al-laylah. Mereka tidak bisa memastikan malamnya malam apa. Tanggalnya dulu. Waqalahu Ibnu Sa'ad. Wa ghairuhu. Wajazama bin Nawawi. Ini juga pendapat yang ditekankan Ibnu Sa'ad, ya, yang dipilih oleh Ibnu Sa'ad dan yang selain beliau, dan juga ditekankan atau dijazam dipastikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Maknanya apa? Setahun sebelum Hijriah di bulan apa? Rabiul Awal. Wa yurwa anis-Suddi, as-Suddi di tasdid dalnya. Wa yurwa anis-Suddi annaha qabla al-Hijrah bi sittati asyara syahran. Atau bisit tata asyara syahran. Diriwayatkan dari Suddi sekitar 16 bulan ya sebelum hijrah. Berapa 16 bulan itu setahun? 4 bulan ya. Setahun 4 bulan. Ya kurang dari setahun setengah sebelum hijriah. Rawul Hakim. Diriwayatkan Al-Hakim. Itu disebutkan asarnya Hasan. Ya. Dari Ismail As-Suddi. Sanadnya Hasan. Fatakunu fi Dzulqa'dah. Sehingga kata Syekh Muslim, kalau seperti itu kayaknya terjadi pada bulan Dzulqa'dah ya. Wa qila qabla salas qabla al-hijrah bi salas sinin. Ini menyatakan sebelum hijrah 3 tahun. Wa qila bi khamsin, wa qila bi sittin. Ya, semuanya untuk bisa lihat di referensinya Fathul Bari. Wa kana yaqzatan la manaman. Dan mi'rajnya beliau yaitu yakzatan dalam keadaan sadar lamanaman bukan dalam keadaan beliau tertidur li anna quraisyan akbaratku wa ankaratku walau kana manaman lam tunkirhu li annaha la tunkiru manamat. Itu terjadi dengan apa? Nyata. Kalau seandainya mimpi tidak mungkin Quraisy menganggapnya besar mengingkarinya. Kalau seandainya mimpi tidak mungkin diingkari oleh Quraisy, dikarenakan Quraisy tidak mungkin mengingkari mimpi. Wa qissatuhu adapun kisahnya anna Jibril amarahu Allahu ayusriya bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Jibril diperintahkan oleh Allah azza wajalla amarahu Allahu taala, Allah memerintahkan dia untuk memperjalankan Rasul di malam hari ila Baitul Maqdis alal Buraq, menuju Baitul Maqdis di atas Al-Buraq. Tsumma ya'ruj bihi ila samail ula samaan samaan. Kemudian Jibril naik bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bihi kembali kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila samawat, ke langit-langit tersebut, al-ula, langit yang paling tinggi, selangit demi selangit. Hatta balagha makanan, sampai beliau mencapai tempat sami'a fihi atau sumi'a fihi shariful aqlam, tempat yang didengar padanya goresan pena, saking tingginya goresan pena takdir Sidratul Muntaha itu kedengaran. Wa faradallahu alaihi salawat al-khamsah, Allah wajibkan pada beliau salat 5 waktu. Wa tala'a alal jannah wan nar, beliau melihat ke surga dan neraka. Wa tasalla bil anbiya'i al-kiram, beliau bertemu dengan para nabi yang mulia. Wa shalla bihim imaman, beliau salat mengimami mereka. Tsumma raja'a ila Makkah, kemudian beliau kembali ke Mekah. Fahaddatsan nasa bima ra'a, beliau mengabarkan kepada orang-orang terhadap apa yang beliau lihat. Fakadzdzabahul kafirun, namun orang-orang kafir mengingkarinya. Wa saddaqa bihil mu'minun, dan kaum mukminin membenarkannya. Wa taraddada fi akharun, sedangkan yang lain taraddud, ya. Ragu-ragu gitu loh. Ada yang membenarkan, ada yang ragu-ragu, ada yang mendustakan. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Nakfi bi hadzal qadar. Subhanallahi wa bihamdihi.